Wah, Ibu RT pagi-pagi sudah nelfon. Halo Bunda Lala, saya mau memberikan penyuluhan nih. Saya conference call dengan ibu-ibu lainnya. Dengar ya ibu-ibu dan yang sedang mendengarkan iklan radio ini. Karena pandemi COVID-19 ini, saya mau memberikan penyuluhan lewat conference call. Saya kan Ibu RT Smart. Mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau anak batuk, sebaiknya kayak mana, Bu? Untung saya Ibu RT Smart, gampang itu. Tradisi keluarga saya, campurkan saja madu dengan rebusan jahe merah. Ampuh itu, Bu. Duh, gak usah repot, Bu. Langsung berikanlah serin madu obat batuk herbal untuk anak. Nah itu baru Ibu Smart, solusinya praktis. Bu RT gak tahu, serin madu obat batuk herbal untuk anak bantu anak redakan batuk, melegakan tenggorokan, dan meredakan gejala masuk angin pada anak batuk. Gak mau. Serin madu? Mau. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, segera hubungi dokter.